sudah milikin satu tembang terpopuler juga di kawasan Indonesia, di Balantika maksud musik dangdut Indonesia, untuk Ambarawa bakal dipersembahkan yang terbaik. Ambarawa suaranya mana bro? Yang kompak dong, yang kompak dong. Ambarawa semangatnya mana bro? Solo ala Nabi Muhammad. Tasya Rosmala Adela. Selamat malam semuanya.